Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mari sudah selesai ya bab dari tamyiz. Sekarang kita masuk ke mansubat yang ke sabian yang ketujuh, yaitu al-mustasna. Ya, sebelum kita masuk ke al-mustasna, kita bahas dulu PR-nya kemarin. Ya. Kita bahas PR-nya. Tamarinu. Lihat, perhatikan situ latihan-latihan. Perintahnya da khattan tahta tamyizi fil ayati at-taliyah. Coba antum meletakkan garis di bawah tamyiz di ayat-ayat berikut. Ah, coba dibaca di sini. Rizki, mana tamyiz? Dibaca ayatnya, kemudian sebutkan tamyiznya. Rizki. Tamarinu. Baca ini langsung. Inna hada akhi, langsung. Al-arif inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una naj'atan. Na'jatan. Ah, mana tamyiznya? Na'jatan. Taib, ini wadih mudah ya. Wa ba'asna minhum isna asyara naqiyah. Mana tamyiznya? Naqiyah. Wa kafa billahi wakilah. Mana tamyiznya? Wakilah. Taib, latihan yang kedua. Ija'al kullas min mimma ya'ti tamyizan fi jumlatin mufidatin. Nah, antum jadikan pada setiap isim-isim yang berikut sebagai tamyiz dari jumlah mufidah. Dari kalimat yang sempurna. Itu ada inaban, hawaan, rojulan. Ah, apa Riyandi? Inaban. Isra itu ashrina inaban. Taib. Isra itu ashrina inaban. Taib. Hawa, ah, hawaan. Johar, johar. Hawaan di sini itu hawa. Iya. Udara. Ah. Ah, boleh. Ya, toba al-jawu hawaan. Cuaca ini bagus, hawanya. Nah, rajulan sini. Nah, Syafruddin. Hadal qawm kathira minhum rajulan. Hadal qawm kathira minhum rajulan. La, belum tepat. Nah, belum tepat. Kathira minhum rajulan. Ah. Hah? Bukan kasiron berarti aksar. Ya. Al-qawm aksaruhum rajulan. Aksaru rajulan. Al-qawmu aksaru rajulan min qawmihi. Min qawmi, min qawmika. Al-qawmi aksaru rajulan min qawmika. Begitu. Nah, taib dak khatan tahta tamyizi fil ahadisi at-taliyati. Coba letakkan. Ya. Di garis bawah tamyiz dalam hadis-hadis berikut. Dibaca. Kemudian apa namanya? Antum sebutkan tamyizi yang mana di sini. Ya. Mujahid. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Tamyiznya isman. Mana tamyiznya? Isman. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Taib. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nah. Taib. Berikutnya. Bibit. Al-iman. Al-imanu bad'un. Bid'un. Bid'un. Wasaba'una aw tid'un. Wasatwasituna sab'atan. Syu'batan. Mantap. Mana tamyiznya bibit? Syu'batan. Al-iman bid'un. Bid'un itu 3-9. Iman itu ya. Bid'un wasab'un 70 sekian. Au bid'un wasittun atau 60 sekian. Syu'batan, cabang. Ya. Inna asyadun nasi adaban yawmal qiyamati Al-musawwirun. Al-musawwirun. Adaban. Inna asyaddan nasi adaban. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya hari yaumul kiamat. Muttafaqun alaih. Taib a'rib. Coba antum i'rab ini. Zakatul fitri sa'un sya'iron. Udah di i'rab belum kan? Udah, berarti apa i'rabnya zakat tuh? Mubtada. Terus wa huwa mudaf al fitri sa'un khabar mubtada. Hah? Mubtada. Sa'un mubtada. La. Mubtadanya zakatul fitri. Enggak. Apa maksud antum? Maksudnya kalau dia kalau khabar berarti dia kembali ke khabar mubtada ke zakat gitu. Enggak. Kan yang definisi khabar itu kan isi marfu al-musnad ilaih ilal mubtada. Dia iya, zakatul fitri sa'un. Memangnya gimana maksudnya? Karena zakatul mu'anas gitu. Hah? Sa' memangnya ada kalimat lain dari zakah yang mudzakkar? Ada kalimat lain dari sa' yang mu'anas, sa'atun gitu? Enggak ada. Ya udah seperti itu. Zakatul fitri sa'un. Syairah. Nah, syairah apa irobnya? Tamyiz. Ahsan tu. Ya, tamyiz mansub. Kalau yang hawa ini, kalau kayak ini, kalau bisa nggak? Kalau mari main dah hawa. Enggak ada. Bukan tamyiz. Nah, berarti irobnya apa? Mubtada, muakhor. Hawaun, bukan hawaan. Lihat tuh amil-amil dari tamyiz. Di murojaah lagi berarti antum tamyiz nisbah dan tamyiz zat. Ya, dilihat dong. Enggak seperti itu. Ma indaha hawaun berarti. Bukan ma indaha hawaan. Ya itu mau. Kalau gini set yang hawa itu set al-qaryatu ahsanun min al-madinati hawaan. Bahwa baru bisa. Ya, baru itu tamyiz apa jumlah. Ya, tamyiz jumlah. Ya, karena dia terletak setelah isim tafdil. Ya, jangan keliru kasih contoh ya. Kalau keliru kasih contoh berarti belum paham bab tamyiz ini. Memang bab tamyiz ini bab yang sedikit ribet. Namun sebenarnya mudah aja kalau kita ngikutin di ajrumiyah ini. Nanti di qatar ribet-ribet, di alfiyah sedikit ribet. Enggak, kita nggak usah mikirin itu. Yang di ajrumiyah ini aja. Yang di ajrumiyah kan mudah itu. Ya. Mudah. Apalagi Syekh udah ngasih daris. Ya, tamyiz mufrad, ada lagi tamyiz jumlah. Ya, tamyiz mufrad, ya, yang dia datangnya dalam bentuk mufrad. Biasanya dia datang setelah adad, wazan, kail, misahah. Kalau tamyiz jumlah, ya dia yang menghilangkan kemubahaman, kesamaran pada jumlah. Ya enggak? Udah, tuh lihat lagi di fawaid wa tanbihatnya, dipelajari lagi. Nah, sekarang kita masuk al-mustasna. Qala al-musannif babul istisna. Huruful istisna samaniyatun. Huruf istisna ada 8. Wahia illa, ini illa yang pertama. Ummul bab. Wa ghairu wasiwa wasuwa wasawa'un wa khala wa ada wa hasya. Ini yang pertama kita bahas mengenai illa dulu. Ya. Kalau pada bab illa paham, nanti ghair akan paham. Kalau mustasna ghair gampang, dia semuanya majrur. Tapi nanti i'rab ghairnya itu gimana? Ghairi, ghairu, ghaira. Nah. Tapi kalau mustasna dari ghair pasti dia mudhofun ilaih. Nah, ini pentingnya sekarang kita bahas mustasna dengan illa. Ya. Nah, kalau siwa, suwa, sawa itu gampang. Apalagi kalau ada hasya, ini mudah. Cuma nanti ada pembahasan sebagaimana kita pelajari di mata Najrumiyah. Ya, nanti gimana kalau kalau ada ini diawali oleh ma, masdariyah. Ya, apakah nanti mustasnanya majrur atau mansub. Nah, kalau pakai ma masdariyah berarti dia pasti mansub karena ma masdariyah tidak mungkin masuk ke huruf, pasti dia masuk ke fi'il. Namun kalau tanpa ma bisa majrur, mustasnanya bisa mansub. Gampang itu. Nah, sekarang yang kita bahas mengenai illa. Ya, nanti karena nanti ada mustasna yang dia tam mujab, ada yang tam ghairu mujab, ada yang mufarraq yang ala hasabil awamil. Nah, ini yang berarti mengenai mustasna ila, ini yang mesti konsentrasi. Al mustasna taib. Syarhu al mustasna. Lihat itu di footnote. Nah, coba dibaca di sini. Apa yang megang buku-nya? Ah. Apa? Topik-topik. Nah. Baca topik. Bismillah. Bismillah. Qala syarihu rahimallahu ta'ala tanbihu. Men tanbiha aja. Idza qala. Idza qala al-mutakallimu qama al-qawmu faqad yatuhum. Yatuhum. Yatawahamu. Yatawahamu as-sami'u. Benar as-sami'u. Annahum qawmu jami'an. Oh, menyesatkan ini. Fa idza zada illa zaidan alimul. Alimul. Alamal alama. Alamal apa itu alama? Alim. Alimas sami'u anna al mutakallima lam yaqsidu. Lam yaqsid, nam. Lam yaqsid idkhala zaidun fil qaumi. Idkhala zaidin mudafun ilaih. Idkhala zaidin fil qaumi bal ikhrajuhu. Idza qala al-mutakallimu qama al-qaum. Apabila ada orang yang berbicara, dia mengucapkan qama al-qaum. Ya, qama al-qaum. Suatu kaum berdiri. Qad yatawahhamu as-sami'. Terkadang as-sami'u orang yang mendengar ini akan yatawaham. Dia akan membayangkan, annahum qaumu jami'an, bahwasanya mereka kaum itu berdiri semua. Fa idza zada, apabila si mutakallim ini menambahkan kalimatnya illa zaidan, qaumal qaumu illa zaidan. Suatu kaum berdiri kecuali Zaid. Alima asami'u, maka si pendengar ini tentulah dia akan mengetahui annal mutakallima lam yaqsid idkhala zaidin fil qaum. Bahwasanya si mutakallim, orang yang berbicara ini tidak bermaksud ya tidak menunjukkan dimasukkannya Zaid di dalam kaum yang keluar ya. Ya, yang keluar. Apa namanya tadi? Yang koma. Yang berdiri. Yang berdiri. Ya, bal ikhrajuhu. Ya. Berarti di si kaum ini atau ikhrajahu. Ya, dia ma'tuf ke idkhal. Bal ikhrajahu. Bahkan si mutakallim mengeluarkan si Zaid dari golongan kaum yang dia koma, yang dia berdiri. Nah, ta'rifuhu, definisinya. Wal ismu al-madhkuru ba'da illah. Dia adalah isim yang disebutkan setelah illah. Ya, jadi mustasna itu kalau bahasa kita yang dikecualikan. Au ihda akhwatiha, atau salah satu dari akhwatnya ilah tadi, ghair, siwa, suwa dan seterusnya. Mukhalifan lima qablaha fil hukmi, yang hukumnya berbeda menyelisihi sebelumnya. Ya, berbeda. Kayak tadi, qamal qaumu ila zaidan. Berarti berbeda. Ini di isbat qiyamul qaum. Qamal qaum ditetapkan berdirinya kaum. Dikeluarkan itu menyelisihi, datang mustasna illa zaidan, kecuali si Zaid. Misalu qamal qaumu illa zaidan i'rabuhu qama fi'lun madin alqaumu fa'ilun marfu'un wa huwa mustasna minhu. Nah ya, perhatikan qamal qaumu illa zaidan, zaidan namanya mustasna, al qaumu namanya mustasna minhu. Ini penting, ini ada mustasna minhu atau enggak ada mustasna minhu. Nanti berpengaruh kepada i'rab mustasna. Apakah nasab atau rafa? Ya. Illa harfu istisna'in. Zaidan mustasna mansub. Nah, wajib mansub. Ya. Wa huwa mukhalifun lima qabla illa, dan dia menyelisihi yang sebelum illah, yaitu siapa? Si kaum fil hukum, menyelisih secara hukum. Li annana hakamna 'alal qaumi bil qiyam, karena kita menghukumi kaum itu berdiri semua. Wa 'ala Zaid, dan kita menghukumi si Zaid bi adamil qiyam, yaitu si Zaid itu tidak berdiri. Ya. Wa yattadihu mimma sabaqa anna ya annal istisna yashtamilu 'ala salasati arkan. Dan menjadi jelas dari pembahasan sebelumnya ini bahwasanya ya istisna itu terdiri dari ya, maka dia mencakup dari tiga, mengandung tiga rukun. Yang pertama al mustasna minhu, tadi mustasna minhu paham yang dikecualikan. Ya. Kayak tadi ja'al qaumu ila Zaidan. Nah, pertama si mustasna minhu berarti yang mana? Si Zaidan apa al qaum? Al qaum. Ya, wa huwal ismu al madhkuru qabla illa, dia adalah isim yang disebutkan sebelum illa. Ya, yu'rabu ala hasabi mauqihi fil jumlah. Di'rab sesuai dengan kedudukan dia dalam jumlah. Kalau ja'al qaum, qamal qaum, ya berarti di'rab sebagai fa'il marfu. Ya. Wasani ada tulis istisna. Nah, rukun yang kedua ada tulis istisna. Ya, huruf istisnanya, perangkatnya illa wa ghair wa suwa wa bilogatiha. Wa khala wa ala illa ghair siwa dengan lugahnya. Sawa ya. Suwa khala ada hasya. As-salis yang ketiga adanya al-mustasna. Wa huwal al-ismu al-madhkuru ba'da adatil istisna. Dia isim yang disebutkan setelah perangkat-perangkat istisna tadi. Walahu ahkamun i'rabiyyatun mukhtalifatun bihasabi naw'il adati. Asyara ilaiha al-musannifu fi ma yali. Ya. Nah, mengenai mustasna ini lahu ahkamun i'rabiyyatun. Dia memiliki hukum-hukum i'rab. Ya, mukhtalifatun, yang berbeda bihasabi naw'il adati. Ya, tergantung pada jenis adatnya. Kalau adatnya dia mustasna, adatnya dia adalah goiru, maka dia pasti majrur. Nah, kalau dia adatnya perangkat yang mengecualikannya tadi adalah illa, maka dia bisa mansub, bisa marfu. Nah, kalau siwa apa siwa suwa itu majrur. Tapi kalau ada hasya khala itu, maka dia bisa mansub, bisa majrur. Kok marfu? Nanti akan dijelaskan. Asyara ilaiha al-musannif fima yali. Dan musannif akan menjelaskan sebagai berikut. Dia di situ ada tanbihun. Coba dibaca sebelahnya. Topik kasih sebelahnya. Kasih tembok. Sebelahnya siapa lagi kalau bukan antum? Maksud tembok. Bismillah. Tanbihun. Apa ya? Ada lu sohib. Ada lu. Iya. Adalah. Adalah. Adalah sohibul mutamimati an qaulil musannifi huruful istisna'i bi qaulihi adawatul istisna'i wa huwa ahsanu li annal adawatil li'annal adawat. Dawat. Adawat itu berarti apa? Mansub. Jama' taksir apa ya. Jama' manas salim? Manas. Nah, kalau jama' manas salim berarti mansub dengan apa? Dengan kasroh. Nah, pinter. Terus. Li'annal adawati tasmalul. Tasmalu. Tasmalul asma'a wal af'ala wal hurufa wa itlaqul musannifi alaiha hurufan wa hiya laisat kullaha laisat kulluha kadalika qad yakunu fihi ishkalun alal mubtadi'i wa ujibu ujibu bi annal musannifa qalahu tagliban li illa li annal istisna'a ghaliban yaqa'u biha wa hiya harfun yanduru syarhul kafrawi. Ya, syarhul kafrawi. Nah. Ya. Lihat di situ ada tanbih yang bagus. Ya. Adalah sahibul mutammimah. Penulis kitab Al-Mutammimah. Siapa penulis kitab Al-Mutammimah? Hah? Al-Khattabi, Al-Ahdal Al-Khattabi. Ya. Adalah beliau itu berpaling atau memaling berpaling an qaulil musannif, dari perkataan musannif, yaitu perkataan Ibnu Jurrah mengenai huruful istisna. Kan babul istisna wa huruful istisna, gitu kan? Babul istisna, huruful istisna. Nah, biqaulih, kalau penulis kitab Al-Mutammimah enggak pakai huruful istisna, tapi beliau mengatakan adawatul istisna. Padahal Mutammimah itu kan pelengkap dari Al-Jurumiyah. Di matan Al-Jurumiyah yang enggak disebutkan dari poin-poin yang penting, banyak lalat ya. Nah, itu disebutkan oleh Al-Khattabi di Al-Mutammimah. Namanya aja Al-Mutammimah. Nyempurna. Nah, di sini kata penulis kitab ya, Al-Mumti wa huwa ahsan. Ini yang paling bagus pakai adawat. Li annal adawati tashmalu al-asma' wal af'ala wal huruf. Karena kalau disebutkan adawat, perangkat-perangkat istisna, itu mencakup isim, fi'il, huruf. Ya. Wa itlaqul musannifi alaiha, sedangkan musannif Ibnu Ajurrah memutlakan bahwasanya adawatul istisna itu semua adalah bentuk huruf. Makanya beliau mengatakan wa huruful istisna samaniyatun, kan begitu ya. Beliau menyebutkan secara mutlak alaiha hurufan wa hiya laisat kulluha. Ya, kadzalika. Padahal enggak semua adawatul istisna itu dalam bentuk huruf. Qad yakunu fihi iskalun 'alal mubtadi'i. Nah, ini terkadang ini menjadi sebuah hal yang rumit, yang menjadi problem ya bagi kaum, bagi para mubtadi'i, bagi para pemula, membingungkan. Ya, mubtadi'i pakai hamzah ya, jangan pakai ain. Nah, kalau pakai ain ahli bid'ah. Ya. Wa ujiba, bisa dibaca ujiba. Dan ini dijawab bi annal musannifa, bahwasanya musannif yaitu Ibnu Ajurram qalahu, beliau mengatakan demikian, yaitu huruf adawatul istisna semua dalam bentuk huruf, tagliban ya, karena ya dominannya demikian ya secara umum, li illa ya. Kalau kan kalau kita bahas mengenai apa sih huruf al istisna, pasti yang ada terpatri di benak orang-orang yang belajar ya, pasti apa? Illa. Ya enggak? Illa. Baik, di annal istisna ghaliban yaqa'u biha wa hiya harfun. Karena istisna kebanyakan ya ada pada illa tadi. Dan illa itu adalah huruf. Makanya Ibnu Jurrah mengatakan huruful istisna. Padahal nanti ada yang bukan huruf. Semisal apa? Qala ada. Ya. Kholah ada ini kalau pakai ma masdari ya, kholas. Berarti dia adalah fi'il. Paham gak antum? Ya. Berarti dia adalah fi'il. Berarti mustasnanya wajib mansub. Ya. Kenapa kita katakan dia fi'il? Karena dikasih ma masdari ya. Ma masdari ya gak mungkin masuk ke huruf. Melainkan pasti masuk ke mana? Ke fi'il. Baik. Sudah. Bisa dipahami sini? Ngerti ya? Ngerti enggak? Ntar bahasanya, jangan ditanya dulu sekarang. Yang fi'il yang mana? Nanti ada. Nanti ada, pelan-pelan. Tadarruj. Tadarruj itu step by step. Jangan ditanya yang fi'il yang mana. Tadi saya sebutin global aja. Biar ada tasawurnya, gambarannya di antum. Nah, Allah bingung-bingung. Nah. Baik. Sudah ya, ada gambaran di sini? Ya. Nah, i'rabul ismi al-waqi' ba'da illa. I'rab isim yang terletak setelah illah. Qala al-musannifu berkata al-imam Ibnu Ajurram, fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Nah, mustasna dengan illa dia wajib diirob dengan nasab apabila kalamnya tam mujab. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu tam, apa itu mujab. Makanya itu penting diketahui, ya, definisi dari mustasna minhu. Tadi kan tiga rukun mustasna itu ada tiga ya. Ya, apa aja tadi? Mustasna minhu, ada tulis istisna, sama mustasna. Nah, mengenai hukum istisna ini harus ada tiga, tiganya. Nah, ini penting diketahui apa itu mustasna minhu. Pertama, kalau dia dinasabkan apabila kalamnya tam mujab. Nah, apa itu mujab? Nanti akan dijelaskan. Nahu qomal qawmu illa zaidan. Ya, qomal qawmu illa zaidan. Qawm berdiri, kecuali si Zaid. Khorajan nasu ila amron. Manusia keluar semua, kecuali si Amr. Ya. Wa in kanal kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badal. Kalau tam itu berarti apa? Disebutkan mustasna minhu. Nah, mujab, apa definisi mujab? Tidak la yasbiquhu harfu nafyin wa syibhuhu. Yaitu tidak didahului oleh nafyin. Semisal qoma al-qaumu. Qoma dia berarti mujab, tidak didahului oleh harfu nafyin. Ya. Illa zaidan, qomal qomu illa zaidan. Kemudian dia tam. Kenapa kita katakan tam? Mustasna minuhnya disebutkan, yaitu apa? Al-qom. Maka berarti mustasnanya yang terletak setelah illa wajib nasab. Qomal qomu illa zaidan. Khorojan nasu illa amran. Nah, sekarang wa inkanal kalamu manfiyan. Dia goiru mujab, manfi. Ya, apabila kalamnya manfi, berarti apa definisi manfi goiru mujab tadi? Didahului berarti oleh huruf nafyun. Ya, dan dia tam, berarti tam apa? Ada mustasna minhunya disebutkan. Berarti kalau demikian enggak wajib nasab. Jaza fihi al-badalu wan nasbu alal istisna. Boleh diirab sebagai badal dari mustasna minhu, berarti dia marfu. Boleh pula sebagai nasab. Ya, kalau nasab sebagai apa? Istisna. Nahu, kita kasih manafiyah. Maqama al-qawmu. Ya, lihat. Maqama, kalamnya goiru tam, tapi manfi, didahului oleh nafiyun. Al-qawmu, nah ini tam. Kenapa? Karena dia mustasna minhu disebutkan. Illa zaidun, berarti zaidun irobnya badal dari mana? Al-qawmu. Atau illa zaidan, berarti zaidan apa? Mustasna. Tapi enggak wajib. Hanya hukumnya boleh. Nah, wa in kana al-kalamu naqisan. Nah, sekarang kalau kalamnya naqis. Naqis itu apa? Berarti lawan dari tam, berarti mustasna minhunya enggak disebutkan. Ya. Nah, kalamnya naqis berarti mustasna minhu udah enggak disebutkan dan kalamnya berarti juga manfi. Nah. Kalamnya juga manfi. Kana ala hasabil awamil. Berarti ya udah mustasnanya sesuai dengan amilnya. Ya, maqama illa zaidun, ya kan fa'il dari qoma enggak ada. Tidaklah berdiri kecuali si Zaid. Madarabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Nah, jelas ini? Ma qara'al Qur'an illa Ahmad. Berarti Ahmad apa Ahmadu? Ahmadu ala hasabil awamil. Sesuai dengan tuntutan amilnya. Ya. Taib. Asyarhu. Syarahnya. Lil mustasna ba'da illa salah satu ahkam. Mustasna setelah illa itu memiliki tiga hukum. Ahaduha. Yang pertama, wujubu nasbi, wajibnya nasab. In kana al-kalamu qabla illa taman musbatan. Apabila kalimat sebelum illa itu tam, disebutkan mustasna minhu musbatan, ya, mujab, tidak didahului oleh nafyun. Wa tam huwa ma dzukira fihi al mustasna minhu. Tam itu maksudnya yang mustasna minhunya disebutkan. Wal musbat wa huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun. Sedangkan musbat yang tidak didahului oleh nafyun. Misaluhu qamal qawmu illa zaidan. Jelas ini ya, kalimatnya tam dan dia musbat. I'rabuhu zaidan, ya, mustasna wajibun nasbi, mustasna yang wajib nasab. Ya. Qamal qawmu illa zaidan. Asani yang kedua tadi apa? Maqamal qawmu illa zaidun, gitu ya. Asani jawazun nasbi awil badali. Nah yang kedua, wajib nasab. Kan tadi yang pertama, hukum dari mustasna dengan illa, wajib nasab. Yang kedua tadi apa? Boleh nasab atau badal. Kalau badal berarti apa? Marfu. Ya, badal. Mana mubdal minhunya berarti? Si mustasna minhu. Kenapa demikian? Berarti karena dia kalimatnya bukan musbat. Ya, bukan mujab. Ya, berarti kalimatnya didahului oleh nafyun. Walaupun ada mustasna minhu. In kana al-kalamu qabla illa taman manfiyan. Apabila kalimat sebelum illa dia tam, disebutkan mustasna minhu, namun manfi, didahului oleh nafyun. Misaluhu ma qamal qawmu illa zaidan. Atau juga illa zaidun. Ma qamal qawmu illa zaidan atau ma qamal qawmu illa zaidun. I'rabuhu zaidan mustasna jaizun nasbi, bukan wajibun nasab. Ya. Nah, kalau antum katakan illa zaidun badalun, berarti dia badal, tabi'un lil mustasna minhu fi i'rabihi. Dia tabi' mengikuti mustasna minhu dalam i'rabnya. Tabi'ahu fi raf'ihi, berarti dia mengikuti rafa'nya. Ya. Tapi bisa dipahami sini? Ya. Maqamal qawmu illa zaidun sebagai badal. Maqamal qawmu illa zaidan jawazun nasab, bukan wajibun nasab. Paham ya? Ya. As-salis. Nah, yang ketiga, hukum mustasna setelah illa yang ketiga. Al-i'rab ala hasabil awamil. Berarti i'rab sesuai dengan tuntutan amil. In kana al-kalamu naqisan manfiyan. Apabila kalamnya naqis, berarti naqis lawan dari tam, berarti maknanya apa? Tidak disebut mustasna minhu. Dan manfi, berarti kalamnya ghairu mujab, didahului oleh nafyun. Ya. An-naqis, apa maksud an-naqis? Walladhi lam yudhkar fihi al-mustasna minhu. Yaitu yang mustasna minhunya enggak disebutkan. Manfi wa huwa alladhi taqaddamahu nafyun, yang didahului oleh nafyun. Contohnya, maqama illa zaidun. I'rabuhu zaidun fa'ilun marfu wa lam turafihi ad-dammatu. Ya. Wa min amsilatil mustasna bi illa fil Qur'anil Karim. Di antara contoh mustasna dengan illa di Al-Qur'an, qaulullah ta'ala fasyaribu minhu illa qalila. Nah, berarti mustasnanya yang mana ini? Wajibun nasab atau jawazun nasab atau badal atau ala hasabil awamil? Lah, ini berarti apa? Ala hasabil awamil. Ya. Illa qalila. Ya. Fasyaribu minhu. Udah ada belum maf'ul dari syaribu? Belum ada. Ya. Wa qawluhu ma fa'aluhu illa qalilun. Ma fa'aluhu illa qalilun. Ini berarti apa? Qalil, i'rabnya apa? Badal. Ya, karena dia tam sebenarnya. Nah, disebutin itu mustasna minhu, yaitu waw, ya, waw jamaah itu. Wa ma amana mahu illa qalilun. Ya, apa yang berarti wa ma amana mahu illa qalilun? Apa ini? Kalau qalilun ini berarti, ya, enggak wajib rofa, karena dia ala hasabil awamil. Ala hasabil awamil. Wa ma amana, dan tidaklah amana. Ini kalamnya manfi. Amana berarti dia kalamnya juga dia berarti naqis, belum ada itunya. Mustas apa namanya? Mustasaminhunya. Berarti wa ma amana mahu ila qalilun. Ya, mukhattatun yuwaddihu arkanal istisna. Ya, ini ada bagan yang semakin menjelaskan rukun-rukun istisna wa anwahu dan ya, jenis-jenisnya wa hukma kulli nau'in dan hukum setiap jenisnya. Lihat di situ bagannya. Al-mustasna minhu illa al-mustasna. Al-jumlah qawma al-qawmu illa zaidan. Mustasna minhunya mana? Illa. Huruf istisnanya mana? Illa. Mustasnanya mana? Zaidan. Nah, ini kalau di dalam bentuk jumlah. Nau al-istisna hukum mustasna. Ya, jumlahnya itu. Nau-nya, istisnanya apa? Jenis istisnanya apa? Tamun musbat. Hukum mustasnanya apa? Ujubun nasab. Maqam al-qawmu illa zaidan. Mana mustasnanya al-qawmu? Ada tulis istisnanya? Illa. Mana mustasnanya zaidan? Jenis mustasnanya? Tamun manfi. Berarti gimana hukum mustasnanya? Jawazun nasab awil badal. Boleh illa zaidun atau illa zaidan. Maqam al-qawmu illa. Mustasannya enggak disebutkan. Harfun istisnanya illa. Nah. Ya, mustasannya zaidun. Nah, nau'nya apa? Naqis manfi. Hukum mustasna yu'rabu ala hasbi mauqihi. Yirab sesuai dengan ya, tempatnya di situ. Fawaidu wa tanbihatun. Ya. Ada faedah. Udah azan ya? Ya udah kalau udah azan kita cukupkan. Nanti kita lanjut besok insyaallah. Ya. Kita habiskan ini mustasna. Dan hari Sabtu kita masuk ke La Nafiyah Lil Jins. Ya mudah-mudahan Sabtu pekan depannya kita sudah selesai atau pekan depan ya kita khataman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.